إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Kita lanjutkan di halaman 11. Lakinnahu wa ma'a dhalika fa innahu lam yusarrih fi ayyi mawdhi'in min kalamihi al-mutawwali ala tatari bi takfiri jami'a ayanihim jumlatan aw takfiri kulli man intasaba ilaihim badakhala fi daulatihim wa ma dhalika. Meski begitu ya, fa innahu lam yusarrih, sesungguhnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lam yusarrih, tidak menegaskan, tidak memberikan pernyataan yang vulgar, yang tegas, yang terang-terangan, fi ayyi mawdhi'in, di tempat manapun, min kalamihil mutawwali alat tatari, dalam bahasan beliau yang panjang tentang tartar, belum lam yusore, belum menegaskan, belum memberikan pernyataan yang vulgar, yang terang-terangan, bitakfiri jami'a ayanihim jumlatan, yang pernyataan yang mengkafirkan semua ain, semua individu orang-orang Tartar secara jumlatan, secara keseluruhan. Au takfiri kulli man intasaba ilaihim wa dakhala fi daulatihim, atau mengkafirkan setiap orang yang menisbahkan dirinya kepada Tartar. Kami orang Tartar, kami pasukan Tartar misalnya. Wa dakhala fi daulatihim, dan masuk pada daulah mereka. Wa qawluhu, perkataan Ibnu Taimiyah, wa kullu man qafaza ilaihim min umara'il askari wa ghairil umara'i fa hukmuhu hukmuhum, ya. Dan setiap orang yang qafaza, qafaza artinya melompat, ya. Dan setiap orang yang melompat bergabung kepada mereka, min umara'il askar, baik dia seorang amir, seorang komandan pasukan, wa ghairil umara, maupun selain para komandan, ya, baik dia pejabat sipil, pejabat militer, kaum muslimin maupun rakyat biasa, fa hukmuhu hukmuhum, maka status dia sama dengan status hukum orang-orang Tartar. Perkataan beliau ini, wa hiya asrahu ibaratin yajiduhal bahithu fi kalamihi. Perkataan Ibnu Taimiyah yang bunyinya seperti itu, yang dalam Majmu' Fathawa 28 ini, merupakan aslahu ibaratin, ya, ungkapan yang paling terang-terangan, yang paling vulgar, yajiduhal bahithu fi kalamihi, yang bisa ditemukan oleh seorang pengkaji ketika mengkaji bahasan beliau yang panjang tentang Tartar. Fa ma'naha fi ahkamil qatli wal qitali. Namun maknanya, ya, makna hukmuhum, ya, perkataan Ibnu Taimiyah, status hukum dia yang bergabung dengan tentara Tartar adalah seperti orang Tartar sendiri, itu adalah untuk ahkamil qatli wal qital, tentang hukum pembunuhan dan peperangan. Nah, ini bicara tentang perang, ya, kasus tahun 699 dan 701 ketika pasukan Tartar berangkat dari Irak menyerang Suriah dan Palestina. Sudah kita bacakan, ya, di beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana tahun 699 mereka datang ke Suriah melakukan pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, perampokan yang luar biasa besarnya ya. Nah, kalau ada komandan pasukan Islam atau para pejabat Islam bergabung dengan tentara Tartar dalam kondisi perang seperti itu, maka hukumnya sama dengan hukum pasukan Tartar. Dia boleh, dia wajib dibunuh, wajib diperangi. Amma fil hukmi alaihim bil kufri, adapun dalam hal memvonis mereka dengan vonis kafir, falam yusarih bidzalika, Ibnu Taimiyah tidak menegaskan seperti itu. Bal zakara ibaratan tufidu tafsila, justru beliau menyebutkan ungkapan yang tufidu tafsila, memberikan perincian. Faqala, beliau mengatakan, wa fihim minar riddati an syara'il islami biqadri martadda anhu min syara'il islami. Jadi antara mereka ada unsur riddah, ada unsur kemurtadan dari syariat-syariat Islam. Biqadri, ya, sekadar martadda anhu min syara'il islam, sekadar dengan syariat-syariat Islam yang dia tinggalkan. Karena beliau membahasnya seperti pembahasan tentang kajian peperangan apa Taifah Mumtani'ah an syara'i, orang-orang yang mempunyai kekuatan, kelompok yang mempunyai kekuatan kemudian menentang untuk tunduk kepada hukum syariat, maka beliau menyatakan mereka ada unsur kemurtadan sekadar dengan syariat Islam, ajaran syariat Islam yang dianggap melaksanakannya. Summa fassala fil mawadhi'il ukhra, kemudian beliau memberikan penjelasan lebih rinci dalam beberapa tempat yang lain ya, dalam Majmu' Fatawa 28 ini. Wa qad sarraha bi anna askarahum ay jaisyahum khalitun minal kafarati wal zanadikati wal mulahidati wal marikina min ahlil bida'il kufriyati al ghaliyati wal fusaqi wal al fujari. Beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menegaskan bahwasanya askar mereka, tentara Tartar itu khalitun, merupakan campur baur. Campur baur apa? Minal kafarah, orang-orang kafir asli. Ada Yahudinya, ada Nasrani, ada Nasraninya, ada penyembah bintang, penyembah berhala. Wazana dikoti, ada orang-orang zindiknya. Wal mulahidah, ada orang-orang mulhid, orang-orang menyimpang. Wal marikin, dan orang-orang yang muruk, yang keluar dari agama Islam. Min ahlil bid'ahil kufriyatil ghaliyah, dari kalangan ahlul bid'ah yang bid'ahnya bid'ah kekafiran. Al ghaliyah, yang hulu, yang ekstrim. Misalnya apa? Misalnya disebutkan ya, ahlul hulul wal itihad, orang-orang sufi yang meyakini manunggaling kawulan Gusti. Atau orang-orang Nusairiyah, orang-orang Drus, orang-orang Rafidah, dan lain sebagainya. Wal fusaqil fujari, tapi juga ada orang-orang Muslim yang fasik, lagi fajir, banyak berbuat dosa. Waqalla, dan sedikit sekali, au in adama, atau bahkan tidak ada, an yujada fihim salihun. Dan sedikit sekali atau nyaris bahkan tidak ada di antara mereka orang yang soleh. Ini perincian Ibnu Taimiyah ya, bagaimana tentara Tartar itu. Faqala matalan, maka di antaranya Ibnu Taimiyah mengatakan, ini dalam juz 28 ya, halaman 520, pada beberapa pertemuan yang lalu sudah pernah kita bacakan. Beliau mengatakan waqad syahadna askaral qaumi. Kami telah melihat, menyaksikan sendiri pasukan Tartar itu. Faro'ayna jumhurahum lam la yusallun. Maka kami melihat mayoritas mereka tidak sholat. Walam naro fi askarihim mu'adzinan. Dan kami tidak melihat di tengah pasukan mereka ada seorang mu'adzin. Wala imaman, juga tidak ada imam. Waqad akhadu, kalau enggak, kenapa enggak disebut, kenapa disebut mereka enggak sholat, enggak ada azan, enggak ada muazin, karena sebagian besar mereka ngakunya muslim. Waqad akhadu min amwalil muslimina wa dararihim wa kharrabu min diyarihim ma la ya'lamuhu illallah. Mereka, pasukan Tartani, telah merampok harta kaum muslimin, menawan anak-anak dan istri mereka. Wa kharrabu min diyarihim, dan menghancurkan, merobohkan negeri mereka, rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka. Ma la ya'lamuhu illallah, dalam jumlah yang hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Sudah pernah kita bacakan ya, disebutkan. Ibnu Taimiyah mengatakan innahum sabau minal muslimina qariban min mi'ati alfin. Mereka menawan dari kaum muslimin sekitar 100,000 orang. Walam yakun ma'ahum fi daulatihim illa man kana min syarril khalqi. Dan tidak ada yang bersama mereka dalam negara mereka kecuali orang-orang yang paling jahat. Ini ya pembahasan tentara Tartar itu seperti apa? Ya, isinya orang-orang jahat. Imma zindikun munafikun la ya'taqidu dinal islami fil batin. Ya, baik dia orang zindik, orang munafik yang tidak meyakini agama Islam secara batinnya. Hatinya tidak mengimani Islam, tapi dia secara penampakan luar menampakkan dirinya sebagai muslim bersyahadat. Wa imma man huwa min syari ahli bid'ah. Atau kalau bukan orang zindik munafik, maka mereka adalah ahlu bid'ah yang paling jahat. Ahlu bid'ah yang paling buruk. Ar-Rafidah, seperti orang-orang Ar-Rafidah. Wal Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah. Wal Ittihadiyah, orang-orang yang meyakini Allah bersatu dengan hambanya manunggaling kawula Gusti. Wa nahwihim, dan orang-orang yang seperti mereka. Artinya apa? Ini yang disebut bid'ah kufriyah ghaliyah. Bid'ah kekafiran yang ekstrim. Wa imma, atau kemungkinan ketiga, man huwa min abjarin nasi absafihim, orang yang paling fajir dan orang yang paling fasik tapi masih muslim. Ini artinya Pak Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tidak memvonis kafir semuanya tentara Tartar secara mutlak, tapi memang ada yang kafir asli, ada zindik munafik, ada ahlu bid'ah yang murtad, ada juga muslim yang abjar, afsaq. Muslim tapi paling fasik, paling fajir, paling banyak berbuat dosa. Salah pelaku dosa besar. Waqala, beliau juga mengatakan, fahum yadda'una dinal islami. Mereka mengklaim beragama Islam. Wa yu'adzimuna dina ulaikal kufari ala dinil muslimina. Namun mereka juga mengagung-agungkan agama orang-orang kafir. Ala dinil muslimin, di atas agama kaum muslimin. mereka mengaku Islam, bersyahadat, tapi menganggap agama Yahudi, Nasrani, orang-orang Buddha, penyembah berhala lebih mulia dari agama Islam. Wa yuti'unahum, mereka menaati orang-orang kafir. Wa yuwalunahum, dan memberikan wala kepada mereka. A'zama bikathirin, jauh lebih besar. Min ta'atillahi wa rasulihi wa muwalatil muslimin, jauh lebih besar dari ketaatan mereka kepada Allah, ketaatan mereka kepada Rasul, dan wala mereka kepada kaum mukminin. Wal hukmu fima syajara baina akabirihim bihukmil jahiliyati la bihukmillahi wa rasulihi, dan hukum yang diberlakukan fima syajara baina akabirihim, ketika terjadi perselisihan di antara para pejabat mereka, para petinggi mereka, adalah dengan hukum jahiliyah, bukan dengan hukum Allah dan Rasulnya, ya, hukum jeniskan. Wa kadzalikal akabiru min wuzara'ihim wa ghairihim, demikian juga para pejabat mereka, baik para menterinya maupun selain menteri. Ya ja'aluna dinal islami kadinil yahudi wan nasara, mereka menyamakan agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani. Wa inna hadhihi kullaha turukun ilallahi fi manzilatil madzahibil arba'ati minal muslimin, dan menurut mereka, ya, Islam, Yahudi, Nasrani itu sama-sama jalan menuju Allah, seperti halnya empat madhab di kalangan kaum muslimin. Artinya bagi orang-orang, para pejabat, para pemimpinnya Tartar ini, Islam itu ya benar, Nasrani ya benar, Yahudi ya benar, ini pluralisme. Semua agama dianggap benar, semuanya mengantarkan kepada Allah. Sebagaimana kalau di tengah umat Islam ada madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki. Dari sini, aspek ini saja, ya, mereka murtad dari aspek keyakinan ini. Summa minhum, kemudian di antara mereka, para pejabat Tartar itu, man yurajjihu dinal yahudi au dinan nasara, punya keyakinan dasar meyakini semua agama baik dan benar. Kemudian sebagian mereka menganggap agama Yahudi atau agama Nasrani itu yang lebih benar. Wa minhum man yurajjihu dinal muslimin, tapi ada juga di antara mereka yang menganggap agama Islam itu lebih benar. Wa hadzal qawlu fashin ghalibun fihim, dan pendapat seperti ini, keyakinan seperti ini, fashin, menyebar luas, ya, ghalibun fihim, mendominasi di tengah mereka. Keyakinan pluralisme ini di kalangan Tartar adalah keyakinan yang sudah sangat-sangat luas, bahkan dominan. Hatta fi fuqaha'ihim wa ubbadihim, bahkan juga dianut oleh para ulama mereka dan ahli ibadah mereka. Ya, ulamanya Tartar saja meyakini, ya, seperti itu keyakinannya. La siyamal jahmiyati minal ittihadiyatil fir'auniyati wa nahwihim, apalagi, ya, terlebih lagi kalangan Jahmiyah, dari kelompok Ittihadiyah, sudah punya keyakinan Jahmiyah, dia juga masih meyakini Ittihadiyah, ya, manunggaling kaulolan Gusti ala Fir'aun wa nahbihim, dan orang-orang yang seperti mereka. Fa'innahu ghalafat alaihimul falsafah, karena mereka itu didominasi oleh filsafat. Kalau kita ingat, ya, pada saat Daulah Abbasiyah di Baghdad itu tinggal nama, ya, secara umum Daulah Badiah itu melewati beberapa fase. Fase pertama adalah fase 10 khalifahnya yang pertama. Itu adalah para khalifah yang kuat. Mereka orang-orang asli Arab. Mereka yang menjalankan pemerintahan. Sampai 10 khalifah yang pertama. Kemudian khalifah yang ke-10 itu dibunuh oleh anaknya. Namanya Al-Mutawakil kalau tidak salah ya, penggantinya Al-Mu'tasim atau Al-Wasik. Khalifah ke-10 dibunuh oleh anaknya, kemudian anaknya ini jadi khalifah yang ke-11. Dia hanya berkuasa 6 bulan. Kemudian dia terbunuh juga, entah siapa yang bunuh. Pemberontakan atau apa, yang jelas pada masa dia ya, 100 tahun lebih, itu khalifah cuma boneka. Khalifah itu namanya disebut di atas mimbar kalau hari Jumat dan Id. Dan namanya dibahat pada mata uang, dinar dan dirham. Tapi yang menjalankan pemerintahan bukan khalifah, tapi para panglima perang dan gubernur dari para mantan budak yang sudah jadi panglima perang dan gubernur. Mereka ini keturunan Turki ya. 100 tahun seperti itu, kemudian mereka digantikan ya, orang-orang penguasa Turki ini disingkirkan oleh kelompok Syiah, orang-orang Bani Buweh. 120-an tahun orang-orang Syiah ini berkuasa, mereka yang jadi sultannya. Secara kedudukan khalifah itu boneka, tapi yang menjalankan kekuasaan 120-an tahun itu adalah orang Syiah ini. Syiahnya Syiah Rafidhah ya, Syiah Ghaliyah, Syiah yang ekstrim. Dia 120-an tahun menjalankan pemerintahan, namanya dinasti Buwahiyah, biasa disebut ya, dinasti Syiah Bani Buweh, orang-orang asli Persia mereka. Nah pada zaman mereka ini, di daerah-daerah orang-orang Syiah melakukan pemberontakan dan mendirikan banyak negara. Di antara ada di Yaman, ada di Asia Tengah, di Afghanistan, di mana-mana mereka mendirikan negara Syiah dan diakui oleh pemerintahan di Baghdad, karena penguasa di Baghdad ya sebenarnya juga orang Syiah. Pada masa inilah mulai munculnya para tokoh-tokoh besar zindik, para filosof besar yang menyebarkan paham-paham kekafiran. Timbullah yang disebut sebuah kelompok rahasia Syiah namanya Ikhwanus Sofa, yang tata cara mereka menyebarkan pemahamannya ya, seperti orang-orang Illuminati, orang-orang Freemasonry ya, cara bergerak mereka. Di zaman itu muncullah para filosof-filosof besar zindik ya, diantaranya yang hari ini populer namanya ya, ada Ibn Sina, yang paling populer ya hari itu adalah Ibn Sina. Dia dokter istana, tapi istana daulah Syiah yang di daerah Asia Tengah ya. Dari sanalah akhirnya mulai memancar ya, ajaran-ajaran filosof ini mulailah muncul zaman-zaman itu, kelompok-kelompok Ibtihadiyah ini ya, orang-orang yang mengaku meyakini keyakinan manunggalik kaula lan Gusti. Sampai akhirnya ya pada zaman akhir ya, ketika daulah apa Syiah Buwahiyah ini berhasil diusir oleh Turki Saljuk. Turki Saljuk menjadi para penguasa yang mendampingi daulah Abbasiyah tadi, tapi khalifahnya tetap jadi boneka karena penguasa sebenarnya adalah para sultan dan gubernur serta panglima perang dari Turki Saljuk itu ya. Sampai akhirnya kemudian mereka berkuasa 100 tahun lebih, mereka tumbang, kemudian memasuki masa-masa akhir ya, di mana para khalifah Abbasiyah ini berkuasa penuh, tapi mereka orang-orang lemah, tidak bisa memegang pemerintahan, sehingga negaranya amburadul. Ketika datang Tartar itu, mereka memang negaranya sudah benar-benar bobrok, tidak mampu ya untuk berjihad atau apa, sudah tidak punya kemampuan. Dan tadi ya, Rafido, Ittihadiyah, Jamiah, filsafat ini sangat dominan pada hari itu. Sampai-sampai disebutkan ya, ghalibun ya, ghalabat alaihimul falsafah. Para ulama-nya, para ahli ibadahnya zaman itu didominasi oleh filsafat. Wa hadza madhhabu katsirin minal mutafalsifati au aktsarihim. Pendapat ini ya, madhab apa pluralisme tadi, ini adalah madhab kebanyakan mutafalsifah, para filosof zaman itu, au aktsarihim, atau mayoritas mereka bahkan. Wa ala hadza katsirun minan nasara au aktsaruhum wa katsirun minal yahudi aidan. Dan pluralisme itu tadi ya, semua agama baik, semuanya menuju Allah. Islam, Yahudi, Nasrani sama saja. Itu selain menjadi mazhab kebanyakan filosof zaman itu, juga diyakini oleh banyak atau kebanyakan orang Nasrani dan Yahudi. Kalau qala al-qailu, bahkan seandainya ada orang yang mengatakan inna ghaliba khawatil ulama'i minhum wal ibadi ala hadzal madhhabi lama abada. Kata Ibn Taimiyah, bahkan seandainya ada orang mengatakan mayoritas ya, khawatil ulama, ulama-ulama terpandangnya mereka, ulama-ulama bekennya mereka, ulama-ulama paling topnya mereka, wal ibadi, dan para ahli ibadah mereka, ala hadzal madhabi, yang mengikuti madhab ini, pluralisme ini, lama ada, tentu dia ucapannya itu tidak jauh dari kebenaran, artinya memang sesuai fakta. Wa qad ra'aitu min dzalika, dan saya telah melihat sendiri hal itu, kata Ibn Taimiyah. Wa sami'tu ma la yattasi'u lahu hadzal mawdi', dan saya juga sudah mendengar langsung ucapan-ucapan mereka dalam hal ini yang sangat panjang lebar sehingga tidak cukup untuk disebutkan dalam kesempatan ini. Wa ma'lumun bil ittirari min dinil muslimin, dan sudah maklum yang sudah diketahui bersama oleh seluruh umat Islam, maklum minad din bidarurah, perkara yang semua orang Islam, baik orang awamnya maupun ulamanya, semuanya sudah paham. Wa bittifaqi jami'il muslimin, dan atas kesepakatan seluruh umat Islam, anna man sawagha, bahasanya barang siapa memperbolehkan ittiba'a ghairi dinil islami, barang siapa memperbolehkan mengikuti agama selain agama Islam, au ittiba'a syari'atin ghairi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa huwa kafirun, atau barang siapa memperbolehkan mengikuti peraturan hukum undang-undang ya, selain syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir ya. Ini ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, juz 28 Majmu' Fatawa halaman 523-524. Yuk menceritakannya seperti itu kondisinya. Orang-orang Tartar, kalau para ulamanya, para pejabatnya, mayoritasnya, keyakinannya pluralisme, boleh ikut Nasrani, boleh ikut Yahudi, boleh ikut Islam, semuanya jalan menuju Allah, semuanya mendapatkan ridha Allah, semuanya nyampe ke surga. Tidak ada bedanya dengan empat mazhab dalam Islam, itu keyakinan para pejabat, para ulamanya. Adapun kalau tentaranya, rakyat jelatanya, dan disebutkannya, ada di antara mereka orang-orang kafir asli, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, penyembah berhala, penyembah bintang. Ada juga orang ahlu bid'ah, bid'ah yang murtad, bid'ah kufriyah, waliyah ya tadi, rafidhah, ittihadiyah, jahmiyah, hululiyah. Ada juga muslim tapi min afsaqin nasi wa afjabihim, orang Islam tapi paling fasik, paling fajir, sehari-hari ngerjakan dosa besar. Ini penjelasan beliau ya. Di apa? Setelah fahuwa kafirun tadi, kalau di kitab aslinya ada tambahan Ibnu Taimiyah mengatakan wahuwa kakufri man amana bi ba'dil kitabi wa kafara bi ba'dil kitabi ya. Hal itu ya, kedudukannya seperti kafirnya orang yang mengimani sebagian Alkitab dan mengkafiri sebagian Alkitab lainnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu biba'di wa nakfuru biba'di wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina ya. Surat An-Nisa ayat 150-151. Wal yahudu wan nasara dakhiluna fi dzalika, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani masuk dalam kategori ayat ini. Wa kadzalikal mutafalsifatu yu'minuna bi ba'dhin wa yakfuruna bi ba'dhin, demikian juga para filosof, mereka mengimani sebagian Alkitab dan mengkufuri sebagian Alkitab lainnya. Wa man tafalsafa min al-yahudi wan nasara yabqa kufruhu min wajhaini, dan kalau dia orang Yahudi dan Nasrani sekaligus ahli filsafat, maka kekafirannya berarti dari dua arah. Ini penjelasan beliau ya, juz 28 halaman 523-524 ya. Demikian yang kita bacakan malam hari ini, insyaallah akan kita baca kelanjutannya pada pertemuan berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.